air matamu. Aku tak ingin kau menangis lagi sayang. Yakinkan hati di antara resamu. Diriku takkan memilih meninggalkanmu. Sekian waktu bersama, tak mudah untuk menepis semua kenyataan. Kita berbeda, jalani keyakinan. Tapi kau yang ku inginkan dari segalanya. Di setiap rinduku hanya memanggilmu. Ku yakin kau pun mengerti. Ku tak ingin menanggalkan hati. Sayangku, dengarkan aku. Kamu mungkin ku melepasmu. Kan ku pertahankan kau cintaku. Dan semua air matamu yang berarti di hidupku selalu. Kita berbeda, jalani keyakinan. Yang ku inginkan dari segalanya. Sayangku, dengarkan aku. Tak mungkin ku melepasmu. Kan ku pertahankan kau cintaku. Dan sama air matamu yang berarti di hidupku. Sayangku, dengarkan aku. Tak mungkin ku melepasmu. Bawalah cintaku bersama. Karena ku tetap milikmu selamanya, kan abadi.